Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, majelis cahaya hati yang insyaallah semua hati kita di waktu fajar ini meraih cahaya Allah jalla jalaluhu. Allahu akbar. Ni'am, nikmat Allah yang amat sangat banyak. Ni'am itu kumpulan dari nikmat-nikmat ruhiyah. Kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu disenangkan ruhnya, jasadnya mendekat kepada Allah. Sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, zikra tercinta ini. Setiap bulan kita zikir di sini. Insyaallah nanti terus diberkahi oleh Allah kajian-kajian kita. Karena zikir itu mengundang keberkahan-keberkahan. Maka tidak heran kenapa jamaah zikir makin banyak. Karena merasakan ni'am, nikmat-nikmat ruhiyah yang buat ia semakin dekat dengan Allah. Kali ini kita bersama Ustaz Muslih Abdul Aziz. Temanya sangat menarik, menjadi terkenal di langit. Ya, ada orang di bumi gak terkenal. Ya, mungkin hanya seorang haris penjaga masjid, tukang sapu masjid, yang orang tidak peduli, tapi ternyata ia di langit sangat terkenal. Tentu kita ingin itu. Ya. Sebelumnya kita simak dulu Taujih Rabbani yang akan dibacakan santri Az-Zikra Ananda Sayang Arseptra. Silahkan sayang, surah Al-Muzammil ayat 20. Silahkan buka di rumah dimanapun. Al-Muzammil ayat 20. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Terima kasih Nanda Arseptra, Ustaz Muslih Abdul Aziz dari surah Al-Muzammil ayat 20 dan bagian yang terakhir dibaca oleh Nanda kita tadi. Rasa-rasanya kita ingin semua jadi hamba Allah yang terkenal di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa cahaya hati, terutama abangku dan guruku tercinta Ustaz Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Rasanya keadaan kita yang ingin dikenal di langit menjadi semua harapan kita. Tapi nyatanya tidak semua kita akan mendapati keadaan terkenal di langit. Ayat ini menginspirasi seorang hamba Allah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata Rasulullah. Harusnya beliau mendapatkan sebutan sebagai sahabat. Karena dalam mustalahul hadis, sahabat adalah mereka yang hidup di mata Rasulullah, di masa Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan pernah sekali menatap wajah Rasulullah. Dua poin pertama didapati oleh sosok yang satu ini. Tapi sayang, beliau tidak mendapati kesempatan menatap wajah indahnya Rasulullah. Sehingga oleh para ahli hadis tidak dikategorikan sebagai seorang sahabat. Meski demikian, Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup sudah mengenalnya siapa beliau. Dalam sebuah peperangan ketika beliau pulang, pertanyaan pertama kepada istri tercinta beliau, adakah seseorang dari Yaman datang ke rumah kita? banyak yang datang ke rumah beliau ketika beliau perang. Aisyah lupa yang mana. Rasul kemudian menyebutkan dengan sangat detail. Padahal Rasulullah belum pernah bertemu dengan beliau. Bimbingan wahyu mengantarkan beliau dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla siapa yang sosok yang satu ini. Beliau adalah dari Qaran Yaman. Mempunyai seorang ibu yang sudah sepuh, matanya sudah buta dan lumpuh. Amat sangat berbakti kepada ibundanya. Dia tidak dikenal di langit, tapi sangat dikenal di bumi. Beliau melemparkan pandangan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Umar bin Khattab siapa. Seandainya kebaikan seluruh bumi ini berkumpul, tidak akan pernah mengalahkan kebaikan seorang Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib, Rasul menyebutnya sebagai Madinatul Ilm, Aliyun Babuha, dan ia adalah pintunya. Keduanya diminta oleh Rasulullah, sekiranya nanti kalian berjumpa dengannya, maka jangan pernah lewatkan kesempatan kecuali mintalah engkau berdoa kepadanya untuk diri kalian berdua. Sosok yang sudah punya tempat tersendiri di mata Rasulullah saja diminta berdoa kepada beliau, mintakan doa kepada beliau. Beliau benar-benar tidak lagi menjadi penghuni bumi, tapi sudah menjadi penghuni langitnya Allah Azza wa Jalla. Di tempat yang lain Rasul pernah menyampaikan bahwa kelak nanti di surga, saat semua para sahabat dan para tabi'in bergegas menuju surga, sosok yang satu ini dipersilakan untuk sementara menunggu di depan pintu surga. Untuk apa? Sekedar untuk menyampaikan doa kepada Allah agar dua kaumnya, Murad dan Al-Qaran, mendapatkan syafaat melalui tangan beliau, melalui doanya beliau. Allahu Akbar. Keadaan ini yang mengantarkan seorang tabi'in yang dikenal kemudian dalam lembar sejarah disebut dengan nama Uwais Al-Qarni, menjadikan diri beliau sangat terkenal di langit meski tidak dikenal di bumi. Ikhatul iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ayat ini menginspirasi seorang Uwais Al-Qarni, jauh 500 km perjalanan dari Mekah, dari Yaman menuju Madinah. Satu waktu kecintaan yang hebat seorang Uwais Al-Qarni ingin bisa berjumpa dengan Rasulullah, bukan tanpa keinginan, beliau sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah. Karena beliau alasannya memiliki seorang ibu yang berat kalau ditinggalkan. Beliau hidup sebatang kara hanya dengan ibundanya. Beliau hanya seorang pengembala kambing. Upah dari menggembala kambing hanya habis untuk makan dirinya dan bersama orang tuanya dengan ibunya itu. Ini yang memberatkan keadaan beliau. Namun usaha yang ikhtiar yang sangat hebat, ceritanya beliau ingin berangkat ke Madinah, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Izin dapatkan dari sang ibundanya, silakan nak, namun seandainya engkau tidak berjumpa, segeralah aku mengkangeni dirimu nak. Berangkatlah Uwais Al-Qarni menempuh perjalanan yang sungguh amat sangat jauh dengan perbekalan yang seadanya. 500 kilo, kalau di negeri kita perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya dengan daya tempuh sekian jam dengan kendaraan yang sudah modern seperti ini, saat itu tidak ada kendaraan. Luar biasa tertatih-tatih. Ini yang menginspirasi ayat dari beliau. Tidaklah sekecil apapun kebaikan, amal soleh sekecil apapun kebaikan yang dilakukan olehnya, pasti semuanya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ditempuhlah perjalanan jauh itu. Sampainya di rumah Rasulullah, istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, Rasul dan sahabatnya sedang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Mungkin manusiawi kalau mengatakan kecewa. Sudah beliau tambatkan kerinduan hebat ingin berjumpa dengan Rasulullah, meninggalkan keadaan ibunya yang sedang sakit, tapi ternyata kedatangannya bertepuk sebelah tangan. Kecewa demi kecewa. Tapi seorang Uwais Al-Qarni paham dengan ayat ini, pasti akan ada balasannya di mata Allah Azza wa Jalla. Kembalilah beliau pulang. Begitulah ceritanya. Sampai kemudian ternyata dibuktikan sosok yang indah yang satu ini, Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi seorang khalifah, amal pertama yang beliau lakukan, beliau teringat sosok yang satu ini jangan pernah engkau lewatkan kecuali engkau minta doa kepadanya. Maka bersama Ali bin Abi Thalib, beliau mencari-cari kafilah yang datang dari Yaman. Adakah seorang Uwais Al-Qarni dalam rombongan dari Yaman? Karena memang benarnya bahwa Uwais Al-Qarni tidak dianggap, tidak dipandang oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah semua dicari ke sana kemari, ada yang mengasih informasi bahwa ada di luar sana hanya sedang menunggu kendaraan unta-unta mereka. Tempatnya pun jauh dan tidak dipandang, tidak dianggap. Bergegaslah seorang khalifah Islam saat itu menuju sosok yang dicari selama ini. Singkat cerita, didapatilah keadaan orang yang sangat penuh karisma ini. Ditemui dalam keadaan sedang bersujud. Selepas salam, "Benarkah engkau Uwais Al-Qarni?" Ketika Umar bin Khattab mencari-cari dan mengingat-ingat apa saja yang bisa disebutkan untuk membenarkan Uwais Al-Qarni, Rasul dulu pernah menyampaikan, untuk menemunya, lihatlah di tangannya. Ada bekas sebesar logam dinar. Sebesar logam dinar, dirham. Yang Allah sisakan untuk membenarkan sabda Rasulullah SAW ketika nanti akhirnya dalam perjalanannya Uwais Al-Qarni bisa berangkat haji dengan menggendong ibunda tercintanya dari Yaman menuju Baitullah. Saat di pelataran Ka'bah berdoa dan seluruh tubuhnya kemudian disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali tersisa hanya sebesar logam dari dirham itu. Umar bin Khattab kemudian meminta tangannya, "Mana tanganmu?" Lihat, ternyata benar ada sisa penyakit sofak yang pernah diderita oleh seorang Uwais Al-Qarni. "Wahai sahabatku, saudaraku yang mulia, saatnya engkau berdoa untuk kami berdua. Doakan kami." Subhanallah. Khalifah Umar bin Khattab sampai minta doa kepada sosok yang satu ini. Ikhatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan tanpa sebab Uwais Al-Qarni mendapati kedudukan sedemikian. Karena memang amalnya sepenuhnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah pasti akan membalas sekecil apapun kebaikan beliau. Padahal bukan kecil yang beliau lakukan, sangat luar biasa, terutama ketika beliau memberangkatkan ibunda tercintanya dengan menggendong di pundaknya. Allah Azza wa Jalla, proses menuju ke sana, beliau dibilang gila, beliau dibilang tidak waras. Beliau melatih diri fisiknya agar diri mendapatkan kekuatan ketika nanti memberangkatkan ibundanya dengan memanggul kerbau dari usia yang masih sangat kecil. Menghentikan ketika kerbau itu berbobot 100 kilo, maka selesailah aktivitas itu. Selama itu, sepanjang itu, beliau hinaan, cacian, makian, umpatan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, beliau hanya balas dengan senyuman. Yakin Allah pasti akan membalas kebaikannya. Subhanallah. Rasanya kok dari cerita ini, buat kita harusnya jangan pernah ada kata kecewa. Peristiwa kejadian apapun yang kita alami pasti akan berbuah indah, pasti akan berbuah manis di mata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Likulli darajatun mimma amilu. Bukan mimma alimu, tapi amilu. Setiap makhluk Allah, khususnya hamba-hamba Allah, punya derajat yang nilainya tergantung amalnya kepada Allah jalla-jalla. Uwais Al-Qarni memberikan amal yang terbaik kepada Allah jalla-jalla. Allah perintahkan beribadah kepada Allah dan bakti pada kedua orang tua. Allah gandeng ayat ini dengan waw atop. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Beribadah kepada Allah dan bakti pada kedua orang tua. Beribadah kepada Allah dan bakti pada kedua orang tua. Beribadah kepada Allah dan bakti pada kedua orang tua. Tidak diterima ibadah kalau kita tidak bakti pada kedua orang tua. Ibadah yang mulia setelah ibadah kepada Allah adalah berbakti pada kedua orang tua. Rendahkan dirimu, hatimu di hadapan kedua orang tua. Bahkan Allah mengajarkan langsung doa untuk kedua orang tua. Sambil mengingat-ingat jasa-jasa kedua orang tua kita waktu kecil. Rabbi kfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita ini orang opo-opone tambah orang tua kita. Kisahnya A sampai Z. Jangan hanya orang tua miliki kekurangan bahkan kesalahan sedikit, lalu kita kubur semua kebaikannya. Tidak akan pernah mampu kita membayar jasa kedua orang tua kita. Karena itu hamba Allah yang paling besar jasanya di muka bumi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang tua kita. Doakan orang tua kita, sayangi orang tua kita. Bahagiakan kedua orang tua kita. Wais Al-Qarni meraih kedudukan mulia terkenal di langit. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada sahabat pilihan yang doa-doa mereka juga mustajab. Amal mereka juga luar biasa. Tapi tetap untuk menjumpai Wais Al-Qarni, cari dia dan minta doa darinya. Orang yang bakti kuat pada orang tua, doanya mustajab. Karena ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Kalau orang tua sudah ridha, Allah ridha. Sayang, terbatas waktu. Terima kasih amal jariah. Mudah-mudahan Allah terima sebagai amal yang bawa keberkahan kita di dunia, penerang kubur, dan menjadi sinar cahaya di akhirat nanti. Akhi yang ingin beramal jariah untuk pesantren Az-Zikra, silakan hubungi Akhi Awaluddin 0856 90 010, 0856 90 010. Ya Allah berkahi semua yang beramal jariah. Maafkan Arifin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat.